إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد الحمد لله نواصل درسنا في دراسة دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها و الحمد لله دخلنا في المجلد الثاني من هذا الكتاب وهذا هو المجلس الخامس من المجلد الثاني من دراسة هذا الكتاب وبالأمس قد درسنا عن ليس القاعدة في باب ليس baru kemarin sudah kita memasuki kaidah baru tentang bab ليس dan ليس itu mirip dengan inna. Kalau inna sudah kita pelajari amaluhu tarfa'ul tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Inna tansibul isma. Yang mansub adalah isimnya wa tarfa'ul khabar sedangkan khabar innanya marfu'. Amma laisa fa'ala aksi min dzalika. Adapun ais laisa kebalikan. Amma laisa fa'amaluhu tarfa'ul isma. Tarfa'u al-isma. Isimnya rafa' wa tansibu al-khabar. Sedangkan khabarnya nasab. Ya, ringkasnya inna al-mansub fi inna ismuhu. Kalau di kaidah inna yang nasab yang mansub adalah isimnya. Amma fi babi laisa fal mansub huwa khabaruhu. Adapun kalau laisa yang nasab yang mansub adalah khabarnya. Nudzakir ma darasna ams. Kita murajaah dulu. Ya, murajaah pelajaran laisa. Laisa amaluhu tarfa'ul isma wa tansibu al-khabar. Laisa. Hayya iqra'u. Laisa tarfa'ul isma wa tansibu al-khabar. Hadha amalu laisa. Dia merafakan isimnya, menasabkan khabarnya. Merafakan isimnya, menasabkan khabarnya. Mithalu ma fil kitab, Hamidun laisa bitalibin. Hamidun laisa bitalibin. Hamidun ma'ruf, mubtada. Ya. Wa laisa bitalibin, hada kulluhu khabar. Kulluhu khabar lihada. Tapi dia bab khabar jumlah namanya. Yang khobarnya berupa kalimat. Berupa kalimat sempurna. Yang kalimatnya adalah susunan dari kalimat pola laisa. Laisa, fi'lu laisa. Ingat, laisa itu fi'il. Laisa itu fi'il. Buktinya apa? Buktinya bisa ditasrif. Laisa, laisa, laisu, laisat, laisata, lasna. Bisa ditasrif. Kalau inna, harf. Kalau inna harf. Bukti apa? Ya begitu-gitu aja. Inna. Hah? Mabni. Kullu hurufin mabni. Setiap huruf itu mabni. Ya. Setiap huruf itu mabni. Laisa fi'il laisa. Yang dia amalnya adalah tarfa'u isma wa tansibu al-khabar. Laisa bitalibin. Bitalibin ma'ruf. Jar majrur. Bi huruf jar. Sedangkan talibin adalah isim majrur. Laisa kama darasna ams, dia butuh isim laisa, butuh khobar laisa. Butuh isim laisa, butuh khobar laisa. Isim laisanya mana? Sebagaimana kita pelajari, laisa itu fi'il. Laisa itu adalah fi'il. Yang namanya fi'il mengandung domir. Tapi ini seingat saya salah tulis ya. Kalau gak salah saya tulisnya waktu itu domir mutasil. Ini salah. Kalau laisa dengan laisat itu domirun mustatirun. Domirun mustatirun. Sehingga apa? Domir yang sudah kita pelajari ada tiga. Ada domirun munfasilun. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antuma, anti antuma antuma, ana nahnu. Ada domirun muttasilun. Domir yang bersambung. Apakah bersambung dengan fi'il atau bersambung dengan huruf? Bisa juga disambung dengan isim, bab idhofah. Intinya bersambung dengan yang lainnya. Ada domirun mustatirun. Domir mustatirun. Mustatirun domir yang tersembunyi. Domir yang tersembunyi. Kenapa tersembunyi? Karena tidak kelihatan. Tidak kelihatan di fi'il. Yang domir mustatir ini adalah ketika orangnya, kata gantinya huwa dan hiya. Huwa dan hiya, ketika dia di bab fi'il dan tidak kelihatan, itu namanya domirun mustatirun. Coba catatannya diperbaiki yang kemarin ya. Kalau kemarin saya tulis itu domirun mutasirun, itu mutasirunnya coret, ganti mustatirun. Kalau huwa di dalam laisa, dia domirun mustatirun. Dan huwanya ini sebagai isim laisa. Ya. Huwanya ini dia sebagai isim laisanya. Domir itu sebagai isim laisa. Ya. Dan bitalibin jar majrur. Tapi sebagaimana kita pelajari, jar majrur menempati posisi khobar laisa. Sedangkan khobar laisa, i'rabnya apa? Mansub. Tansibul khobar. Khobar laisa itu mansub. Maka jar majrur ini kita katakan fi mahalli nasbin. Kenapa? Karena dia posisi khobar laisa. Ya. Yang lain, kalimat yang lain, pola laisa. Hamidun laisa bitalibin. Ini pakai ba. Ba-nya boleh dihapus. Hamidun laisa taliban. Ayo ikra. Hamidun laisa taliban. Ya, Hamidun sama mubtada, laisa sama fi'il laisa. Yang fi'il laisanya mengandung dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Ya. Yang domir mustatirnya adalah huwa. Yang domir mustatir adalah ketika fi'il untuk huwa dan untuk hiya. Untuk huwa dan untuk hiya. Loh, kan ada laisat. Itu laisat. Kan ada tak-tak nih ketika untuk hiya. Kenapa itu dikatakan domir mustatir? Tak-tak nihnya bukan domir. Tak-taknis di situ bukan domir, tapi dia alamatu ta'nithil fi'li. Dia sebagai alamat ta'nith, bukan sebagai domir. Bukan sebagai domir. Ibaratnya apa ya? Isyarat bahwa yang tersembunyi itu mu'annath. Tapi dia bukan domir. Tapi dia bukan domir. Ini domir mustatirun. Sama dia huwa itu sebagai isim laisa. Taliban sebagai khobar laisa. Nah, kalau huruf jarnya dihapus, baru khobar laisanya kelihatan jelas. Khobar laisa itu mansub wa alamatu nasbihi adalah fathah. Ya, tanda nasabnya adalah fathah. Paham ya? Maka konsepnya, kalau dalam pola laisa yang mansub adalah khobarnya. Kalau dalam pola inna, yang mansub apa? Isimnya. Yang mansub adalah isimnya. Kebalikan. Bisa dipaham ya? Bisa dipaham insya Allah? Ya. Ini Hamidun laisa taliban. Lastu minal hindi. Lastu minal hindi. Ya, ini contoh perwakilan ketika laisanya bersambung dengan domir. Bersambung dengan domir, tentu saja ini domir muttasil. Domir muttasil. Lastu. Lasnya ini fi'il laisa. Loh, kenapa las? Kenapa enggak laisa? Sudah kita jelaskan kemarin ya. Ya. itu untuk yang pola lasna, lastu lasti, lastu malastum, lasti, lastu malastunna, lastu lasna, sama kaidahnya. Aslinya sebenarnya laisa, tapi huruf ketiga ketika bersambung dengan domir itu huruf ketiganya sudah sukun polanya, lalu ada dua sukun bertemu lais, laistu, lalu huruf ilatnya dihapus. Sudah ya, catatannya sudah. Ini fi'il laisa. Tu dia domir muttasilun. Domir muttasilun takdiruhu ana. Dia adalah maknanya ana. Ya. Dan ini sebagai isim laisanya. Ini isim laisanya. Ketika pola laisa, isim laisanya adalah domir. Isim laisanya adalah domir, baik itu domir muttasil atau domir mustatir, maka domirnya sebagai isim laisa. Ingat ya, ketika dia laisa dan di situ pasti mengandung domir dan tidak ada isim zohir. Sebenarnya tambah keterangan, tidak ada isim zohir setelah laisa, maka domirnya itu baik domir muttasil atau domir mustatir, maka dia sebagai isim laisa. Saya paham ya, domirnya itu sebagai isim laisa. Lastu minal hindi. Minal hindi jar majrur. Jar majrur polanya sama dengan ini. Jar majrur fi huruf jar, al-hindi ismun majrur. Kesatuan jar majrur fi mahalli nasbin sebagai khobar laisa. Ya. Sebagai khobar laisa. Intinya kalau khobar laisanya jar majrur, polanya sama seperti ini. Huruf jarnya kita katakan huruf jar. Setelah huruf jar kita katakan isim majrur. Kesatuannya fi mahalli nasbin, posisi nasab, posisi mansub. Kenapa kita katakan posisi nasab? Ya tadi yang namanya pola laisa, khobarnya itu apa? Mansub. Kalau tidak kelihatan, mana mansubnya? Ada tanda mansubnya enggak? Enggak ada. Ada tanda mansubnya enggak? Enggak ada. Kalau tidak kelihatan, ya jelas harokat mansubnya, tanda mansubnya, yaitu namanya fi mahali nasbin. Kita posisikan sebagai mansub. Kenapa? Karena dia adalah khobar laisa. Paham ya? Ya, ini kaidah tentang khobar laisa. Ketika khobar laisanya adalah huruf jar dan isim majrur. Kemudian supaya lebih jelas pola laisa, bahwa amal laisa itu tarfa'ul isma wa tansibul khobar, kita pakai contoh yang isim zahir. Ya. Kalau isim zahir bukan domir dan tidak ada jar majur, kelihatan jelas ini amal laisa. Laisa Muhammadun taliban. Laisa Muhammadun taliban. Ya. Laisa ma'ruf, dia adalah fi'il laisa. Di mana fi'il laisa ini amalnya tarfa'ul isma wa tansibu al-khabar. Laisa mengandung domir tidak? Tidak. Laisa mengandung domir tidak? Mengandung domir. Mengandung domir apa? Huwa. Mengandung domir? Huwa. Sahih, mengandung domir mustatir? Huwa. Paham ya? Tapi ada Muhammadun. Ada Muhammadun di sini. Isim zahir. Di dalam laisa ada domir mustatir huwa. Eh, tahu-tahu ada Muhammadun, isim zahir. Kalau begini, mana isim laisanya? Kalau ada isim zahir, maka yang jadi isim laisa adalah isim zahir. Paham ya? Ketika ada isim zahir, isim yang marfu setelah laisa, maka yang jadi isim laisa adalah isim zohir. Bukan domir. Apalagi domir mustatir. Ya. Apalagi domir mustatir. Ya. Kalau domir ya domir mutasil gimana? Saya domir mustatir dulu. Kalau dia domir mustatir, maka yang jadi isim laisanya adalah apa? Isim zahir. Yang isim laisa ini marfu' wa alamatuhu dhammah. Ya, tanda rafa'nya adalah dhammah. Taliban, maka dia khobar laisa. Dan kelihatan jelas di sini khobar laisanya adalah mansub, tanda mansubnya adalah fathah. Ya, fathah jelas. Laisa Muhammadun taliban. Ketika polanya seperti ini, ada isim zahirnya dan juga khobar laisanya, tidak ada huruf jarnya, baru dia kelihatan jelas amal laisa, bahwa amal laisa itu tarfa'u isma wa tansibu al-khobar. Bisa dipaham ya? Ya, ini sedikit murojaah ya tentang laisa. Gimana nih, di depan apa di tengah? Boleh dua-duanya, tapi nanti beda. Depan ini satu kalimat, hada jumlatun mufidatun, jumlatun mufidatun wahidatun laisa, dia satu kalimat pola laisa, satu laisa Muhammadun isim laisa taliban khobar laisa, paham? Cuma satu kalimat. Tapi kalau polanya seperti ini, Hamidun laisa bitalibin, secara kasat mata mah cuman tiga kata semua, Hamidun laisa bitalibin, atau ini aja, Hamidun laisa taliban, laisa Muhammadun taliban, ini mah kasat mata sama-sama tiga kata. Tapi kalau pola i'rab beda ya, polanya ini pola mubtada khobar, sedangkan ini pola laisa. Paham? Secara dasar ini pola mubtada khobar, jumlah ismiyah. Ini pola laisa. Laisa termasuk jumlah fi'liyah. Karena laisa itu fi'il. Paham? Ini pola mubtada khobar, ini pola laisa. Hamidun sebagai mubtada, khobarnya khobar jumlah. Khobar jumlah. Seperti ini sudah jumlah mufidah. Sudah jumlah mufidah, ini jumlah mufidah pola laisa. Pola satu kalimat. Satu kalimat pola laisa, ada laisa, isim laisanya domir, taliban, khobar laisa. Ini satu kalimat sempurna. Kalau begini, ini dua kalimat. Begitu di total, ini mah sebenarnya aslinya ada dua kalimat. Kalau polanya seperti ini. Kalau polanya seperti ini hanya satu. Ini hanya satu kalimat pola laisa. Kalau seperti ini pola mubtada khobar dan dia rangkap aslinya dua kalimat. Jumalun an laisa, coba kita baca ulang. Yang kalimat pola laisa, tamrin al-thalith fi safhat 14. Hamidun talibun. Hamidun talibun. Hamidun laisa bitalibin. Hamidun laisa bitalibin. Baknya dihapus. Hamidun laisa taliban. Hamidun laisa taliban. At-tullabu sigarun. At-tullabu sigarun. At-tullabu laisu bisigarin. At-tullabu laisu bisigarin. At-tullabu laisu sigaran. At-tullabu laisu sigaran. Aminatu tabibatun. Aminatu tabibatun. Aminatu laisat bitabibatin. Aminatu laisat bitabibatin. آمنة ليست طبيبة. آمنة ليست طبيبة. الفتيات متزوجات. الفتيات متزوجات. الفتيات لسنا بمتزوجات. Al-fatayatu lasna mutazawwijatin. Al-fatayatu lasna mutazawwijatin. Al-fatayatu lasna mutazawwijatin. Ah, di sini mutazawwijatin, mutazawwijatan. Ya. Ini jama' mu'annas salim. Jama' mu'annas salim, pola jama' mu'annas salim marfu' biasa dengan dhamma. Majrurnya biasa dengan kasrah. Mansubnya dengan kasrah. Kalau jama' mu'annas salim, mansubnya dengan kasrah, bukan dengan fathah. Ya. Yang ketukar. Hah? Jama' yang mana saja? Ya, jama' mu'annas salim saja. Jama' mu'annas salim. Kalau jama' mu'annas taksir, enggak. Jama' mu'annas taksir, dia seperti isim mufrad, i'rabnya biasa. Niswatun, nisa'un, itu mah i'rabnya biasa. Niswatun, niswatan, niswatin. Nisa'un, nisa'a, nisa'an, nisa'in. Biasa. Jama' mu'annasnya taksir. Kalau jama' mu'annas salim, maka mansubnya pakai kasrah. Sisanya sama. Anta kabirun. Anta kabirun. Lasta bikabirin. Lasta bikabirin. Pola lasta bikabirin itu sudah sah. Sudah kalimat sempurna. Kalau mau ditambahkan anta lasta bikabirin, itu pun kalimat sempurna. Tapi tadi dia polanya double. Ada mubtada-nya anta, kemudian khobarnya adalah kalimat sempurna pola laisa. Dua-duanya kalimat sempurna. Tapi kalau anta lasta bikabirin, itu maksudnya dua kalimat. Lasta bikabirin sudah satu kalimat sah, sudah jumlatun mufidatun. Hah? Anta mubtada. Lasta bikabirin pola laisa. Lasta fi laisa, taknya domir muttasilun sebagai isim laisa, bikabirin jar majrur sebagai khobar laisa. Pola wa jumlatu lasta bikabirin fi mahalli raf'in khobar. Itu kalau mau disebut sempurna. Lasta kabiran. Lasta kabiran. Antum jududun. Antum jududun. Lastum bijududin. Lastum bijududin. Lastum jududan. Lastum jududan. Anti faqiratun. Anti faqiratun. Lasti bifaqiratin. Lasti bifaqiratin. Lasti faqiratan. Lasti faqiratan. Antunna mujtahidatun. Antunna mujtahidatun. Lastunna bimujtahidatin. Lastunna bimujtahidatin. Lastunna mujtahidatin. Lastunna mujtahidatin. Ya, kalau jama' mu'annas salim sama. Jarnya, majrurnya, mansubnya sama-sama pakai kasrah. Ana mudarrisun. Ana mudarrisun. Lastu bimudarrisin. Lastu bimudarrisin. Lastu mudarrisan. Lastu mudarrisan. Nahnu tullabun. Nahnu tullabun. Lasna bitullabin. Lasna bitullabin. Lasna tullaban. Lasna tullaban. Ya. Mufhum ya? Pola laisa. Ya, kita merujuk pola laisa dan juga kaidah-kaidahnya. Itu kalau pada hujan yang tulaban itu banyak pakai alif, jadi sifat. Pakai alif. Ya enggak sifat, tetap khobar. Khobar laisa. Enggak seperti isim jamid tadi. Enggak. Adapun yang tadi itu adalah ketika ya nisbah mengubah isim jamid. Ya nisbah mengubah isim jamid baru dia bermakna sifat. Sifat itu seperti towilun, kabirun, sogirun. Itu sifat. Ya. Itu sifat musyabbahah. Namanya sifat musyabbaha, bukan sifat mausuf ya, sifat musyabbaha. Nuwasil tamrin arabi' adkhil laisa, memana adkhil masukkan laisa ala jumalil atiyati ke dalam kalimat-kalimat berikut. Tafadhal rukun awal al-akh Agus. Al-babu mughlaqun. Mughlaqun. Pendek. Al-babu mughlaqun. Naam. Laisa babu mughlaqin. Coba. Laisa. Laisanya di awal. Laisanya di awal. Khobar laisanya yang satu pakai ba, yang satu enggak pakai ba. Nah, tafadhol. Laisa babu bimughlaqin. Bimughlaqin. Laisa babu mughlaqan. Mughlaqan, sahih. Terjem. Pintu itu terbuka. Mughlaq. Tertutup. Nah. Kau pakai laisa? Pintu itu tidak tertutup. Tidak tertutup. Nah, sahih. Ada di mana? Al-ma'u baridun. Laisal ma'u bibaridin. Laisal ma'u baridan. Naam, sahih. Terjem. Al-ma'u baridun. Air itu dingin. Laisal ma'u bibaridin. Air itu tidak dingin. Air itu tidak dingin, sahih. Thumma. Isyramun baridun. Laisa isyramu bimaridin. Bimaridin. Naam. Laisa isyamu maridan. Sahih. Tarjim. Isyam sakit. Isyam tidak mungkin sakit. Hisyam artinya apa? Tidak mungkin sakit. Roh buat Hisyam. Hisyam tidak sakit. Tidak mungkin sakit. Ya, kalau Hisyam yang robot mah. Iya, enggak sakit. Robot. Hisyam. Ada mesin namanya Hisyam yang enggak mungkin sakit. Naam, ada di mana dah? Abi naimun. Abi laisa binaimun. Abi laisa binaimin. Abi laisa naimun. Abi laisa Naiman. Terjem. Bapak saya tidur. Bapak saya tidak sedang tidur. Nah, sahih. Laisanya di tengah. Tidak mengapa. Sah-sah saja. Alladhi ba'dahu laisa fil awal. Laisanya di depan. Ad-darsu syakun. Laisa ad-darsu bisyakin. Laisa darsu sa'ban. Laisa darsu sa'ban, sahih. Terjem. Pelajaran ini sulit. Pelajaran ini tidak sulit. Pelajaran ini tidak sulit. Kalau laisa darsu sa'ban, laisa darsu bisa'bin, terjemahnya sama saja. Pelajaran ini tidak sulit. Ya, enggak ada bedanya. Kalau secara terjemahan bahasa Indonesia. Yang di bahasa Arab laisanya boleh, boleh di paling depan, boleh di tengah. Boleh. Hah? Dalam percakapan sehari-hari dua-duanya dipakai. Boleh. Agar selesai sahabat, sah. Orang Arab paham. Laisa darsu sahabat, sah juga. Tapi nanti apakah dia sama secara pola bahasa Arabnya beda. Kalau secara pola bahasa Arab mau diperinci beda. Tapi dua-duanya kalimat sah, jumlatun mufidatun yafhamuhul Arab. Naam, ada di ba'dahu. Al-masjidu qaribun. Laisa al-masjidu biqaribin. Laisa al-masjidu qariban. Naam, terjem. Masjid itu dekat. Masjid itu tidak dekat. Masjid itu tidak dekat. Sahih. Laisanya di tengah. Al-masjidu. Ada di mana? Jangan itu semua tuh. Nanti ganti-gantian. Kalau mudah balas dendam. Nah, di mana tuh foto? Aktif lu jawaban. Aktif lu laisa jau'ana. Laisa jau'ana. Lihat sekarang pakai ba. Aktif lu laisa bi jau'ana. Bi jau'ana. Kenapa bi jau'ana? Isim ghairu munsharif, sahih. Jau'an isim ghairu munsharif. Jadi apa itu? Bukan. Jenis apa? Fa'lanu, sahih. Fa'lanu yang sifat. Sifat ala wazni fa'lanu, fa'lanu. Ya. Maka dia termasuk isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif majrurnya pakai pakai fathah. Majurnya pakai fathah. Sahih. Ingat kaidah tambahan. Aslinya i'rab biasa marfu' dengan dhammah, mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah. Hada huwa i'rabun asliyun. Ini i'rab yang asli kayak begitu. Sebagian jenis isim ada pengecualian sebagaimana sudah kita pelajari. Isim ghairu munsharif marfu'un bil dhammah, mansubun bil fathah, majrurun bil fathah. Pengecualiannya majrurun bil fathah. Kalau isim ghairu munsharif majrurun bil fathah. Tadi juga sebelumnya baru kita pelajari jama' muannats salim marfu'nya asli pakai dhammah, mansubnya majrurnya asli pakai kasrah. Mansubun bil kasrah. Mansubun bil kasrah. Jama' muannats salim pengecualian di bab mansub pakai kasrah. Isim ghairu munsharif pengecualian di bab majrur pakai fathah. Nah, itu bab-bab pengecualian dari i'rab asli. Atau biasa disebut sebagai i'rabun far'iyun. I'rab yang cabang, yang bukan asli, yang pengecualian. Saya paham ya? Nuwasil ila at-tamrin al-khamis. Iqra'il mithalain. Apa makna iqra'il mithalain? Bacalah dua contoh. Thumma adkhil. Masukkan laisa 'ala al-jumalil atiyati. Ke dalam kalimat-kalimat berikut. Al-mithal al-awwal naqra' huwa tajirun. Huwa tajirun. Huwa laisa bitajirin. Huwa laisa bitajirin. Ya. Masukkan laisanya ke tengah. Ya. Masukkannya ke tengah. Huwa tajirun pola biasa mubtada khobar. Huwa laisa bitajirin. Ya, laisa dan khobarnya pakai ba. Ya, khobarnya pakai ba. Huwa minal yabani. Huwa minal yabani. Huwa laisa minal yabani. Huwa laisa minal yabani. Huwa minal yabani sama jumlah ismiyah juga. Tapi khobarnya dengan jar majrur. Khobarnya dengan jar majrur. Tambahkan laisa di tengah. Huwa sama polanya mubtada. Lalu ada laisa setelah laisanya pola jar majrur, tapi jar majrur pakai huruf mim, ya. Pakai huruf mim. Kalau jar majrurnya pakai ba, yang jar majrurnya pakai ba bikin dua kali, ya. Satu pakai ba, satu tidak pakai ba. Tafadhal rakmul awal. As-sayyaratu jamilatu. ترجم أولا. موبيل ليس انت. السيارة kita sudah belajar laisa itu fi'il. Kalau fi'il disesuaikan dengan domirnya. Ini mudzakir apa muannas? Muannas. Maka pakai laisat. As-sayyaratu laisat bijamilatin. Bijamilatin. Bidunil ba. As-sayyaratu laisat jamilatan. Laisat jamilatan. Sahih. Terjem. Itu bukan mobil event, mobil itu tidak indah. Mobil itu tidak indah, ya. Mobil itu tidak indah. Mobil lama, mobil second. Kalau sekarang mah mobil second susah jualan mobil second. Ya, gara-gara mobil Cina murah. Ya. Mobil second orang seharga mobil Cina yang baru. Jadi orang banyak beralih ke mobil Cina. Yang dagang dulu sarung-sarung mobil, mobil second banyak yang mati. Banyak ya mati. Hah? Sinar bikin repot. Nah. Harusnya ini kalau kalau kata fakir di bahasa Indonesia ada gak sih? Fakir, tapi dia fakir itu bisa gak di bahasa Indonesia? Dia itu fakir. Kalau di UUD mah ada fakir miskin dipelihara negara. Kalau fakir miskin biasanya lebih urusan impor di Indonesia. Hah? Kalau fakir itu biasanya pakainya lebih urusan ilmu. Wah ya lah, fakir ilmu. Fakir ilmu. Kalau kata fakir dipakai sendiri biasanya sih lebih ke urusan ilmu. Urusan ilmu. Kalau fakir miskin, kalau fakir itu limbat. Limbat fakir. Ada. Kalau filfik, adapun di fikih, fakir dengan miskin itu memang beda ya. Kalau fakir, laisa lahu dakhlun wala yakfili hajatihi, dia enggak punya pemasukan, paling tidak enggak punya pemasukan tetap. Hari ini dapat duit, besok enggak dapat duit, besok enggak dapat duit. Fakir. Adapun miskin lahu dakhlun, dia punya pemasukan tapi kurang. Kebutuhan hidupnya sehari 50.000, tapi setiap hari cuma dapat 20.000. Itu miskin. Itu bedanya fakir dengan miskin secara fikih. Naam, fakir, tafadhol. Enggak, bukan nanti memang fakir. Kalimat pakai fakir. Nah, anta lasta bifakirin. Lasta bifakirin. Bidunil ba. Anta lasta fakiran. Lasta fakiran. Sahih, terjem. Kamu tidak miskin. Kamu tidak miskin. Lalu ba'dahu. Hiya minal iraqi. Hiya lasti. Hiya lasti. Lasti. Hiya laisat. Hiya laisat minal iraqi. Hiya laisat minal iraqi. Terjem. Hiya dari Iraq. Hiya bukan dari Iraq. Hiya bukan dari Iraq. Naam, sahih. Kemak min al awal. Nahnu ad hayau. Ad hayau. Ha di antum. ini kat. Nahnu at-tayau. An? At-tayau. Itu bahasa apa itu? Adkaya'u, enggak ada. Wazan adkaya'u. An kia. Nahnu. Nahnu adkaya'u. Nah, pakai laisa. Lasna. Nahnu, nahnu dulu, lasna di tengah. Nahnu, lasna, adkiyau. Adkiyau, begitu. Adkiyau. Nahnu, lasna. Lasna, adkiyai. Adkiyai, kenapa adkiyai? Itu lagi pakai ba apa enggak pakai ba? Enggak pakai ba. Coba kalau enggak pakai ba gimana? Ulang. Nahnu laisa. Kok jadi laisa? Lasna. Nahnu lasna. Dia. Adkiya. Nahnu lasna. Adkiya. Adkiya. Ah, kenapa adkiya? Hah? Sebagai apa dia? Khobar laisa. Yang namanya khobar laisa posisinya apa? Fathah. Yani mansub pakai fathah. Sekarang pakai ba. Nahnu lasna bi adkiyai. Lasna bi adkiyai. Kenapa bi adkiyai? Karena ada huruf jarnya. Ba itu huruf jar, sahih. Ini adkiyau, kemana tanwinnya? Ini salah cetak. Hah? Ada tanwinnya enggak di cetak kanan tuh? Ini berarti salah cetak. Kenapa dia enggak pakai tanwin? Faqirun pakai tanwin kan? Ghaniyun pakai tanwin. Ha? Isim ghairu munsharif. Sahih, dia isim ghairu munsharif. Bab apa? Wazan? Wazan. Af? Af'ila'u. Af'ila'u. Jama' wazan af'ila'u. Jama' wazan af'ila'u di antara isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif majrurnya bagaimana? Dengan fathah. Berarti kalau pakai ba gimana? Nahnu lasna bi adkiya'a. Lahnu lasna bi adkiya'a, ya. Bi jar, huruf jar. Adkiya'a, kenapa adkiya'a? Karena dia isim ghairu munsharif atau mamnu' minas sarfi, dari jenis jama' ala wazni af'ila'u. Af'ila'u majrurnya pakai fathah, ya. Kelihatan ya, kalau isim ghairu munsharif dia tanpa tanwin, kalau nakirah tanpa tanwin. Jadi ini bukan salah cetak, memang betul begitu. Alladhi ba'dahu. Huwa azabun. Huwa laisa bi azabin. Huwa laisa azaban. Laisa azaban. Naam, terjem. Dia single, dia tidak single. Dia tidak single. Bisa double, bisa triple, bisa apa? Empat atau apa? Quartet. Quartet ya? Kalau empat apa? Saya nggak tahu kalau empat atau lima. kelasnya satu apa banyak? Banyak. Guru-guru di dalam kelas-kelas. Bukan guru-guru ngumpul di satu kelas, enggak. Guru-guru di kelas-kelas, masing kelas mah satu guru. Itu maksudnya kalau begini. Naam, adkhil laisa. Laisu fil fasuli. Fil fusuli. Laisu fil fusuli. Kenapa pakai laisu? Karena jamak sahih. Terjem. Guru-guru tidak di kelas-kelas. Iya, guru-guru tidak di kelas-kelas. Sahih. Ada di mana, Hu? Anta radiyatun. Anta. Anti radiyatun. Kenapa anti? Muannas. Muannas. Ya. Anti radiyatun. Kamu kita. Anti lasti. Bidaki yatin bidunil ba. Anti lasti zakiyatan. Terjem. Kamu tidak pintar. Kamu tidak pintar, ya. Ya. Ada di mana, Bu? Tafadhal. Antum kibarun. Kibarun. Antum lastum bikibarin. Lastum bikibarin. Alaan bidunil ba. Antum lastum kibaron. Lastum kibaron. Sahih. Kibar ya, lahu akthar min makna. Dia memiliki beberapa makna. Makna yang pertama ay jismuhum, ya. Makna pertama secara badan, ya, badannya besar. Makna yang kedua ay fisini. Makna yang kedua umur. Antum kibarun, kalian yakni umur. Umurnya tua. Umurnya tua. Ada makna yang ketiga. Kibarun fil ilmi, secara ilmu. Kalian kibar secara ilmu. Tapi ketika dimutlakkan, tidak ada embel-embel, tidak ada keterangan, tidak ada kisah sebelumnya, maka yang lebih kuat itu makna yang pertama. Makna yang pertama yakni fil jismi. Naam, ada di mana, Hu? At-talibatu bil maktabati. At-talibatu laisu bil maktabati. Kenapa laisu? Sama. Ini jamaknya laki perempuan. Talibat diklasifikasi dulu jenisnya. Jamaknya perempuan. Ah, jamak perempuannya berapa nih? Orang keberapa nih? Orang ketiga. Jamak muannats orang ketiga. Disesuaikan laisannya. At-thalibatu. At-thalibatu lasna fil maktabati. Lasna, lasna pendek ya. Lasna fil maktabati. Terjem. Para mahasiswi di dalam perpustakaan. Para mahasiswi tidak di dalam perpustakaan. Tidak di dalam perpustakaan. Sahih. Eh, coba murojaah dulu tasrif fil laisa. Laisa, laisa, laisu. Laisa, laisa, laisu. Laisat, laisata, lasna. antunna talibatun jududun. Terjem. Kamu semuanya siswi baru. Oke, Laisa. Talibatan. Jududan, gitu. Iya. Lastunna talibatan jududan. Tadi baru kita pelajari kalau jamak muannats salim mansubnya gimana? Hah? Mansub bil kasrah. Kalau gitu gimana? Antunna lastunna talibatin jududin. Talibatin jududan. Jududin apa jududan? Jududan. Jududan. Jadi talibatin jududan gitu. Talibatin judu. Kenapa jududan? Dari sifat dari talibatin. Ya, sifat dari talibatin maka dia juga nasab, ya. Dia juga nasab. Ini yang juga tadi pagi, ya. Ada yang menjawab lama sekali dia. Tadi mau saya suruh istikharah dulu. Ya. Ya. Lama. Lastunna talibat judud. Antunna talibatun jududun. Kalau gitu kan ma'ruf, ya. Ma'ruf. Lastunna talibatun khobar laisa jududun sifat, boleh dikatakan sifat li talibat atau sifat li khobar laisa, sifat li khobar laisa. Lastunna ma'ruf fi'il laisa. Tunna dhamirun muttasilun, yang aslinya maknanya adalah antunna, maknanya adalah antunna. Lastunna talibat, dia jenisnya apa? Jama' mu'annath salim. Jama' mu'annath salim. Jama' mu'annath salim marfu'nya pakai dhammah, mansubnya pakai kasrah. Pengecualian, mansubnya pakai kasrah. Kalau ada ba' bi talibatin jududin mah gampang, ma'ruf, jar-jar. Tapi ketika pakai nasab talibatin, dia khobar laisa mansub, alamatuhu kasrah. Tapi tanda mansubnya kasrah, bukan fathah. Bukan fathah. Ini termasuk yang pengecualian. Tanda mansubnya bukan pakai fathah, tapi pakai kasrah. Paham ya? Ini pengecualian. Kalau dalam bahasa Arab, ketika i'rabnya pengecualian, maka dijelaskan. Kalau i'rabnya yang pengecualian, maka dijelaskan. Kenapa mansubnya pakai kasrah? Li'annahu jam'u mu'annathin salimun. Karena dia jenis jamak mu'annas salim. Ya. Maka ini talibatin. Talibatin. Judud. Kita klasifikasi. Ini tadi sebagai apa? Sifat. Ya. Sifatun. Kita katakan saja sifatun li khobar laisa. Boleh juga dikatakan sifat untuk li talibatin. Sifat li khobar laisa. Sifat khobar laisa irobnya apa? Ya ikut mansub. Yang namanya sifat mah sama dari segi empat hal, diantara dari segi irobnya. Marfu ikut marfu, mansub ikut mansub, majrur ikut majrur. Paham ya? Maka ini sifat irobnya apa? Mansubun, mansubun. Jadi air posisinya adalah mansub. Tandanya apa? Tanda nasabnya apa nih? Huruf fathah. Judud tanda mansubnya apa? Kenapa kasroh? Ikuti tolibatin, gitu. Ya, enggak. Dia tanda mansubnya tetap fathah. Loh kenapa dia tetap fathah? Karena dia jenisnya jamak taksir. Jamak taksir mah i'rabnya biasa. I'rabnya biasa. Marfu pakai dhammah, majrur pakai kasrah, mansub pakai fathah. Mansubnya pakai fathah. Judu dan mansub pakai fathah. Kenapa? Dia jamak taksir. Kalau jamak taksir i'rabnya biasa. I'rabnya biasa. Loh ini lastunna talibatin jududan. Kok begini? Ya enggak apa-apa. Talibatin dia mansub, jududan dia mansub. Yang penting itu sama-sama mansub. Sifat mausuf yang penting itu sama-sama mansub. Kalau tanda mansubnya mah bisa beda-beda. Tanda mansubnya bisa beda-beda, tergantung jenis kata. Saya ganti pakai jamak mutakassalin. Lastum kina jududun, jududan, jududun. Apa jududin? Jududan. Ya jududan. Lastum muslimina jamak muannats salim mansub, sama-sama mansub, tanda mansubnya ya. Jamak muannats salim mutakassalin jamak tanda mansubnya ya. Jududan tanda, sama-sama mansub, tapi tanda mansubnya beda. Ingat ya, kalau tanda i'rab disesuaikan dengan jenis katanya. Ya. Disesuaikan dengan jenis katanya. Yang penting mah sifat mausuf sama-sama i'rabnya. Marfu sama marfu, mansub sama mansub, majrur sama-sama majrur. Ila tamrin as-sadis. Ajib anil as'ilatil atiyati. Apa makna ajib? Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut bin nafyi, dengan negasi, dengan penafian. Musta'milan laisa. Apa itu? Dengan menggunakan laisa. Dengan menggunakan laisa. Maka itu pertanyaan al-jawab al-jawab pakai laisa. Siapa ada rukmul awal? Siapa terakhir? Amuhandisun abuka abuka. Kalau abuka jawabnya? Abi lasta. Abi abi posisinya orang keberapa? Abi lastu. Abi antum apa antum? Abi abi abi laisa. Abi laisa. Abi laisa bi muhandisin. Abi laisa bi muhandisin. Bidunir ba. Sahih. Terjem. Bapak saya bukan insinyur. Naam. Hakada al-jawab. Sekedar tambahan. Buka pola pertanyaan itu dibalik. Ya. Ketika pola pertanyaan, kita sudah belajar mubtada khobar kan ya. Yang namanya mubtada di depan atau di belakang? Depan. Khobar itu di belakang. Khabar itu di belakang. Itu pola biasa dan pola normalnya seperti itu. Ketika pola pertanyaan itu dibalik, amuhandisun abuka, ya, amuhandisun, ini muhandisun, muhandisun ini mubtada apa khobar? Dia khobar, dia adalah khobar. Abuka mubtada atau khobar? Dia mubtada. Loh kok duluan khobarnya? Iya, ini namanya khobar muqaddam. Muqaddam itu maknanya didahulukan. Sedangkan abuka ini mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Ya, kalau pola pertanyaan dibalik. Loh kenapa kalau pola pertanyaan dibalik seperti ini? Apa ada rahasianya? Ada rahasianya. Apa rahasianya? Karena yang ditanyakan itu status khobar. Yang jadi pokok pertanyaan status khobar. Kalau bapaknya mah ya bapaknya udah tahu. Yang jadi pokok pertanyaan kan status khobar si bapak. Maka yang sesuatu yang penting ini didahulukan dalam penyebutan. Amuhandisun abuka. Tapi pas jawab mah jangan dibalik kayak gini. Ketika menjawab polanya dinormalkan lagi. Mubtada khobar. Mubtada khobar. Abi laisa abi muhandisin. Dahulukan mubtada khobar. Kenapa? Karena enggak ada alasan mendahulukan khobar. Kalau ini ada alasannya. Hah? Ya. Iya, sebenarnya bagusnya pakai harfu jawab. La. Karena pakai tidak harusnya didahulukan dengan harfu jawab. La. Ya. Ada di mana huruf mudhof? Abda risatul ummiyata. La. Ummi laisat mudarrisatan. Ummi laisat mudarrisatan. Al-an bil ba. La ummi laisat bimudarrisatin. Laisat bimudarrisatin. Sahih. Thumma ada di ba'dahu. At-tullabu ikhwatuka. At-tullabun. At-tullabun ikhwatuka. Apa nih bacanya nih? Diantum biswawa. Di antum ada? Di antum enggak ada? Di antum ada? Ada yang enggak ada? Itu cetakan yang betul. Ikhwatuka di sini ada alifnya. Ini salah. Enggak ada ikhwatuka. Yang ada mah ikhwatuka. Pendek. Ikhwanuka pakai nun. Akhwatuka. Itu yang betul. Akhwa hamzahnya di atas. Atau ikhwa nun. Atau ikhwatuka. Kalau ikhwatuka enggak ada bahasa Arab seperti itu. Naam, tafadhol. Dibetulkan ya. Mau dibetulkan dengan ikhwa nuka pakai nun titiknya dicoret satu atau mau alifnya dicoret. Ikhwatuka. Alifnya dicoret. Terus. La. Laisu bitullabin. Ikhwati laisu bitullabin. Al-an bidunil ba. La ikhwati laisu tullaban. Laisu tullaban. Sahih. Terjem. Bukan saudara, bukan mahasiswa. Bukan mahasiswa. Naam, ada di ba'dahu. Hunna lasna bimumarridatin. Ya, boleh diganti domir ya. Alam bidunil ba. La. Hunna lasna mumarridatan. Lasna mumarrida. Kenapa mumarridatan? Mumarridat. Lasna mumarridatin. Kenapa maridhati? Kenapa? Jama' mu'anas. Karena dia jama' jama' mu'anas. Jama' mu'anas ali mansubnya pakai kasrah. Naam, ada di pada amin al-awwal. Amudarisun anta ana lasna anta anta ras. Oh, kalau anta jawabnya gimana? Kalau anta dan filaisanya bagaimana? Ketika ditanyakan amudarisun anta, jawabnya pakai? Hah? Yang dijawab anta, jawabnya gimana? Jawabnya? Kan anta yang ditanya. Ya. Kalau jawabnya ketika posisi menjawab bagaimana? Lasna. Hah? Kenapa lasna? Kan anta bukan antum. Anta sendirian apa banyak? Sendiri. Sendiri. Jawaban sendiri bagaimana? Jawaban sendiri. Bagaimana kalau jawaban sendiri, Pak? Ana, ya, ana. Tafadhol Akmil. Hah? Boleh dua-duanya. Kalau jawab? Ana lastu. Ana lastu. Ada tidak pun saya buka pakaian baru. Gimana menjawabnya? Ya, sayyara. La. Sayyarati laisat. Laisat bijadidatin bidunil ba. La. Saya rohi. Teman-teman, peredaran silakan. Tentang laisa atau tentang kalimat di sini. Kalau yang posisi khobar laisanya في بهذا القدر في درسنا هذه الليلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.